bocah kecil berdandan. Suatu tanda ini kemajuan zaman. Lihat bocah di bawah usia, pandai nian dia menyuruh cerutu. Lihat dia lelaki lebih manis dari wanita. Lihat dia wanita lebih jantan dari lelaki. Inilah hidup punya cerita. Satu lagi dompet yang hilang, cerita duka para penumpang yang duduk berdampingan, berdiri satu pegangan. Ada tangan panjang mencari kesempatan, lalu hilanglah gaji sebulan. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Bayi mungil dalam keranjang, siapa gerangan yang membuang di jalan? Belum lagi terjawab dua ibu bertengkar, saling mengakui anaknya yang tertukar. Untung tak sampai saling mencakar. Bencana ini bukan hukuman, hanya isyarat buat kita bertobat. Setiap musibah akan ada hikmahnya. Bersujudlah, mohon petunjuknya. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Perjalanan kehidupan cermin nyata buat kita mengkaji sejauh mana kita mengenal Tuhan. Jawabnya tanya pada hujan yang mulai terlambat datang.